kepada Tuhan. Semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Semuanya berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Terima kasih, ajan-ajan ya.